Mitra Bisnis, Mahkamah Konstitusi melegalkan dinasti politik. Menurut MK, melarang pencalonan keluarga incumbent dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 lantaran setiap warga negara memiliki hak konstitusi yang sama dalam pemerintahan. Jadi setelah dilegalkan, ada kemungkinan mulai dari lurah, camat, bupati atau wali kota dan gubernur di suatu daerah merupakan satu keluarga. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Robert Andy Jaweng. Pak Robert, bagaimana pendapatnya soal ini? Sebenarnya secara konstitusi juga bermasalah. Putusan itu kan sifatnya lebih politis dan legalistik, tapi belum tentu konstitusional gitu loh. Tafsir atas hak asasi seseorang juga tidak boleh mengorbankan hak kolektif warga yang lain. Boleh memang diberi kesempatan ya untuk maju gitu. Tapi kalau dari keluarga petahana ini dengan sendirinya mengorbankan hak rakyat yang lain yang dia tidak punya kekuasaan sebesar keluarga petahana gitu. Jadi sebenarnya dengan kemudian kita memberikan jalan yang lapang bagi keluarga petahana, itu pada sisi lain mengorbankan juga hak politik dari warga yang tidak dalam posisi yang kuat secara modal maupun kekuasaan. Jadi memang problem juga, Mas. Tidak hanya soal etis, tapi juga konstitusional juga bermasalah. Tapi it's okay lah, ini kan sudah keputusan ya, Mas. Ya, kita harus hormati dan laksanakan. Kalau memang politik dinasti dianggap bisa membuat efek buruk bagi birokrasi dan kemajuan masyarakat di daerah, jalur apa lagi yang sebenarnya bisa diambil untuk mengantisipasi efek tersebut, Pak Robert? Kalau saya, jalur untuk mengendalikan dampak negatif, efek negatif dari keputusan ini, beberapa hal, Mas. Pertama, dari sisi internal partai ya, kita tetap menghimbau elit partai gitu untuk proses rekrutmen itu harus dibuat terbuka dan fair dan objektif gitu ya. Tidak karena dia adalah keluarga petahana, tidak karena dia itu keluarga seorang pejabat begitu, kemudian diberi kesempatan yang lebih istimewa misalnya seperti itu. Itu partai politik juga harus melakukan demokratisasi secara internal kepartaian gitu dengan membuat proses rekrutmen itu menjadi terbuka, kompetitif, dan adil. Meskipun terus terang kalau melihat karakter kepartaian kita, harapan seperti ini sesuatu yang agak berat. Tapi ya, ini harus disampaikan ini, Mas. Kedua adalah dari sisi birokrasi, ya, saya kira penting juga untuk membatasi potensi penyimpangan kekuasaan termasuk dalam hal politisasi birokrasi, kemudian juga penyalahgunaan fasilitas jabatan dan sebagainya termasuk anggaran daerah gitu untuk tujukan bagi pemenangan keluarga tahana. Ini juga harus dilakukan oleh pengawasan sangat kuat pada pengelolaan pemerintahan di daerah gitu sehingga kemudian petahana tidak dengan seenaknya saja misalnya membuat dana bansos atau dana hibah itu diarahkan bagi pemenangan keluarganya gitu. Itu harus dikontrol. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Badan Pemeriksa Keuangan ya BPK, dan juga Badan Pengawas ya, Keuangan dan Pembangunan BPKP gitu. Dan bahkan berbagai pihak juga harus mengontrol secara kuat ini, Mas. Kecenderungan akan politisasi birokrasi dan penyalahgunaan fasilitas jabatan di daerah oleh petahana untuk memenangkan keluarga atau kerabatnya. Tapi Pak Robert, apakah tidak ada keluarga-keluarga yang aktif dalam politik di daerah yang sebenarnya juga berkinerja baik untuk kemajuan masyarakat setempat? Saya harus akui secara objektif, tentu ada saja keluarga dari petahana atau keluarga dari mantan pejabat yang kemudian anaknya itu bisa menjadi pemimpin yang bagus. Contoh misalnya itu di Kutai Kartanegara, gitu ya, anaknya mantan bupati Pasau Kami yang sekarang itu adalah Bupati Bu Rita, itu saya kira terlepas dari berbagai kontroversi soal-soal yang lain, dalam hal soal kinerja, saya kira lumayan. Dan contoh-contoh seperti ini, itu tentu saja ada, tetapi yang benar-benar luar biasa seperti ini kan sangat sedikit. Lebih banyak misalnya contoh seperti yang ada di Banten, lebih banyak seperti contoh yang ada di Bangkalan, lebih banyak seperti contoh yang ada di Sulawesi Utara, begitu ya, di mana daerah itu yang nggak kemana-mana, begitu saja gitu setelah dipimpin oleh dinasti politik, gitu ya. Itu saya kira ketentuan umumnya memang masih bermasalah. Yang paling vulgar kan di Banten ya, gubernurnya itu Ratu Atut, ya sekarang sudah mantan gitu, tetapi coba lihat 4 atau 5 bahkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten itu dipimpin oleh keluarganya Atut gitu ya. Kemudian juga di Sulawesi Utara, keluarga dari mereka yang ada di provinsi, apakah gubernur atau wakil gubernur, bahkan sekda pun juga memimpin kabupaten kota atau paling tidak menjadi pimpinan DPRD di kabupaten kota gitu. Demikian juga yang terjadi di Jambi misalnya, kemudian juga Sumatera Utara. Jadi kecenderungan seperti ini cukup kuat dan di daerah ya ini yang mulai kerasa ya, Mas. Sehingga membendung di hulu dengan regulasi itu sesungguhnya langkah yang paling efektif. Tetapi karena keputusan MK sekarang sudah lain gitu ya. Jadi kita ya bermain di tengah dan di hilirnya ini. Hilirnya adalah masyarakat tadi itu, Mas. Demikian Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Robert Andy Jaweng, saya Gery Sadewa.